Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, qala Musa, Musa alaihi salam berkata, ya Rabbi, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengannya. Qala, Allah Azza wa Jal berkata, Qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, La ilaha illallahu. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla semata. Qala, Musa alaihi salam berkata, Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabbku, seluruh para hambamu mengucapkan kalimat ini. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, Allah Azza wa Jalla berkata, wahai Musa, seandainya langit-langit yang tujuh, beserta penghuninya selainku, dan bumi yang tujuh berada pada sebuah anak timbangan, sementara la ilaha illallah berada pada anak timbangan yang lainnya, maka la ilaha illallah akan lebih berat daripadanya. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa shahhahahu. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, dan Al Hakim mensahihkan hadis tersebut. Hadis ini ya ikhwan dihukumi dengan hadis yang dhaif oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam dhaif At-Targhibi wa At-Tarhib dengan nomor hadis 932. Qala Asy-Syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan. Abu Sa'idin Al-Khudriyu huwa Abu Sa'idin Al-Khudriyu Sa'du bin Malik bin Sinan Al-Khazrajiyu Al-Ansariyu Al-Khudriyu nisbatan ila Bani Khudrata. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau adalah Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri nisbah kepada Bani Khudrah. Sahabiyun jalilun wabnu sahabiyin. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia dan putra dari seorang sahabi. Rawa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditha kathiratan. Beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam banyak hadis. Mata sanat 74 min al-hijrah an-nabawiyah. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Musa huwa Musa bin Imran Rasulullah ila bani Israel wa kalimur rahmani. Beliau adalah Musa bin Imran, utusan Allah Azza wa Jalla kepada Bani Israel dan yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Azkuruka uthni alaika wa ahmaduka bihi. Aku menyanjungmu dan memujimu dengannya. Wa ad'uka bihi. Atawassalu bihi ilaika idza da'autuka. Aku bertawassul dengannya kepadamu apabila aku berdoa kepadamu. Yaquluna hadza ay hadhil kalimata. Mereka mengucapkan ini, yaitu kalimat ini. Amirahunna ghairi, dan penghuninya selainku, man fihinna minal ummari ghairullahi, siapapun yang ada padanya dari para penghuninya selain Allah Azza wa Jalla. Fi kiffatin ay law wudi'at hadhihi al-makhluqat fi kiffatin min kiffatayil mizan wa wudi'at hadhihi al-kalimatu fi al-kiffati al-ukhra. Yaitu seandainya para makhluk ini diletakkan pada sebuah anak timbangan dari dua anak timbangan, dan kalimat la ilaha illallah ini diletakkan pada anak timbangan yang lain, malat bihinna rajahat alaihinna, lebih berat daripadanya. Al ma'na al ijmali lil hadith, makna secara global hadith ini. أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه عز وجل أن يعلمه ذكرا يثني عليه به ويتوسل إليه به. Bahwasanya موسى عليه الصلاة والسلام meminta kepada Rabbnya Azza wa Jalla agar mengajari beliau sebuah zikir yang beliau memuji Allah Azza wa Jalla dengannya dan bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengannya. Fa arsyadahu Allahu an yaqula. Maka Allah Azza wa Jal membimbing beliau untuk mengucapkan La ilaha illallah. Fa'adraka Musa anna hadihil kalimata kathirun zikruha ala alsinatil khalqi. Lalu Musa alaihissalam mengetahui bahwasanya kalimat ini banyak disebutkan melalui lisan-lisan para makhluk. Wahuwa innama yuridu an yakhussahu bidhikrin yamtazu bihi an ghairihi. Sedangkan Musa alaihissalam hanya saja menginginkan agar Allah Azza wa Jalla mengkhususkan beliau dengan sebuah zikir yang beliau teristimewakan dengan zikir tersebut dari selain beliau. Fabayyana Allahu lahu 'azama fadli hadha dzikri alladhi arsyadahu ilaihi. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada Musa alaihissalam agungnya keutamaan zikir ini yang Allah Azza wa Jalla bimbingkan kepadanya. Wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadli, dan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menyamai zikir tersebut dalam hal keutamaan. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith tersebut dengan bab. Anna fihi bayana fadli kalimati tauhidi, bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan keutamaan kalimatu tauhid, la ilaha illallah. Wa annahu la syai'a yu'adiluha fil fadilati, dan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menyamainya dalam hal keutamaan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula, yang pertama, 'idhamu fadli la ilaha illallah, agungnya keutamaan la ilaha illallah. Lima tatadammanuhu minat tauhid wal ikhlasi, karena apa yang terkandung di dalamnya berupa tauhid dan keikhlasan. Al-thaniyatu, yang kedua, fadlu Musa alaihi salamu wa hirsuhu ala taqarrubi ilallahi, keutamaan Musa alaihi salam dan semangat beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Al-thalithatu, yang ketiga, anna al-ibadata la takunu illa bima syar'ahu Allah, bahwasanya ibadah tidaklah boleh kecuali dengan apa yang Allah Azza wa Jal syariatkan. Wa laysa lil insani an yabtadi'a fiha min indi nafsihi, dan manusia tidak boleh mengada-adakan di dalam ibadah dari dirinya sendiri. Lianna Musa talaba min rabbihi an yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi, karena sesungguhnya Musa alaihi salam meminta kepada Rabbnya Azza wa Jalla agar mengajarinya apa yang ia berzikir kepada Allah dengannya. Ar-rabi'atu, yang keempat, anna mashtaddatil hajatu wad-daruratu ilaihi kana akthar wujudan, bahwasanya perkara yang besar kebutuhannya dan besar pula kepentingan terhadapnya, maka perkara tersebut yang paling banyak keberadaannya. فإن لا إله إلا الله لما كان العالم مضطرا إليها كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا. Karena sesungguhnya la ilaha illallah tatkala alam sangat membutuhkannya, maka la ilaha illallah adalah zikir yang paling banyak didapati. Dan paling mudah untuk diucapkan. Al-khamisatu yang kelima, annallaha fauqas samawati liqaulihi wa amirahunna ghairi. Yang kelima, bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di atas langit-langit berdasarkan ucapan Allah Azza wa Jalla dalam hadis tersebut, dan penghuninya selainku. As-sadisatu yang keenam, annahu la budda fi dhikri bihadihi al-kalimati min at-talaffuzi biha kulliha. Bahwasanya wajib di dalam berzikir dengan kalimat ini untuk mengucapkannya seluruhnya, yaitu la ilaha illallah. Wala yaqtasiru ala lafzil jalalati Allahi kama yaf'aluhu ba'dul juhali. Dan tidak boleh mencukupkan dengan lafzul jalalah Allah sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh. As-sabi'atu yang ketujuh, itsbatu mizanil a'mali, penetapan timbangan amalan-amalan, wa annahu haqqun, dan bahwasanya timbangan amalan benar adanya. As-saminatu, faedah yang kedelapan, annal anbiya'a yahtajuna ila tanbihi ala fadli la ilaha illallah, bahwasanya para nabi butuh untuk diberikan peringatan akan keutamaan la ilaha illallah. At-tasi'atu yang kesembilan, annal aradina sab'un kas-samawati, bahwasanya bumi-bumi ada tujuh sebagaimana langit-langit. Hadis ini ya ikhwan, meskipun sanadnya dhaif, lemah, akan tetapi banyak faedah yang terkandung di dalamnya yang benar berdasarkan dalil-dalil yang lain. Sebagaimana faedah-faedah yang telah disebutkan oleh Asy-Syarih hafizahullahu ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Dan At-Tirmidzi, beliau meriwayatkan dan beliau menghasankannya dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi. Kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Sungguh aku akan datangkan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Hadis ini ya ikhwan dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi dengan nomor hadis 3540. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى menjelaskan أنس هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau adalah Anas bin Malik bin An-Nadr Al-Ansari Al-Khazraji, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadamahu 10 sinina, beliau melayani Rasul alaihi salatu wasallam selama 10 tahun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannata. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan masukkan ia ke dalam jannah. Hadis ini ya ikhwan yang datang di dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik sendiri dengan lafaz yang berbeda, yaitu lafadznya Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan limpahkanlah barakah kepadanya di dalamnya. Ini yang datang di dalam Sahih Muslim. Mata sanata 92. Beliau wafat pada tahun 92 Hijriah. Wa qila sanata 93 min al-hijratin nabawiyah. Dan dikatakan pendapat yang lain, wafat pada tahun 93 Hijriah. Wa qad jawazal mi'ata, dalam keadaan usia beliau telah melebihi 100 tahun. Walid Tirmidhi wa hassanahu, أي وروى الترمذي في سننه الحديث المذكورة وحسن إسناده. Yaitu At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam sunan beliau hadis yang disebutkan ini dan beliau menghasankan sanadnya, menghukumi sanadnya dengan hasan. قرابة بضم القاف وقيل بكسرها. Qurab dengan mendhammah qaf, dan dikatakan pendapat yang lain dengan mengkasrahnya, yaitu qirab. Wa dhammu ashharu, dan dhammah lebih masyhur. Wa huwa mil'uha au ma yuqaribu mil'aha, yaitu sepenuh bumi atau yang mendekati sepenuh bumi. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Ai, yaitu thumma mutta hala kaunika saliman minasyirki. Yaitu kemudian engkau meninggal dalam keadaan engkau selamat dari kesyirikan. Wahada syartun fil wa'di bihusulil maghfirati. Dan ini merupakan syarat terhadap janji akan didapatkannya ampunan. Maghfiratan al-ghafru lughatan as-sitru. Al-ghafru secara bahasa bermakna menutupi. Wa syar'an, dan secara syariat bermakna Tajawuzullahi an khataya wa dhunubi ibadihi. Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa para hambanya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadis ini, yukhbiru an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla. Nabi alaihi salatu wassalam khabarkan tentang Rabbnya azza wa jalla, annahu yukhatibu ibadahu, bahwasanya Allah azza wa jalla berbicara kepada para hambanya, wa yubayyinu lahum si'ata fadlihi wa rahmatihi, dan Allah azza wa jalla jelaskan kepada mereka luasnya keutamaannya dan rahmahnya. Wa annahu yaghfiru adh-dhunuba mahma kathurat, dan bahwasanya Allah azza wa jalla mengampuni dosa-dosa betapapun banyaknya. Madamat dunas syirki, selama dosa-dosa tersebut selain kesyirikan. Wa hadzal hadithu mithlu qawlihi ta'ala, dan hadith ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapapun yang dikehendakinya. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi dalilan ala kathrati thawabit tauhidi, bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan banyaknya pahala tauhid. Wa annahu yukaffiru adh-dhunuba mahma kathurat, dan bahwasanya tauhid menghapuskan dosa-dosa betapapun banyaknya. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, al-ula yang pertama, fadlut tawhidi wa kathratu thawabihi, keutamaan tawhid dan banyaknya pahala tawhid. Al-thaniyatu yang kedua, si'atu fadlillahi wa wujudihi, wujudihi wa rahmatihi wa afwihi, luasnya keutamaan Allah, kedermawanan Allah azza wa jalla, rahmahnya dan ampunannya, pemaafannya. Atsalitsatu yang ketiga, ar-raddu 'ala al-khawariji alladhina yukaffiruna murtakibal kabirati allati hiya duna syirki, bantahan kepada orang-orang khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar yang di bawah kesyirikan. Dosa besar yang selain kesyirikan. Orang-orang khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka terbantahkan dengan hadis ini, di mana pelaku dosa besar kalau Allah Azza wa Jalla kehendaki akan diampuni. Ini menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Arabiatu yang keempat, itsbatul kalami lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi, penetapan sifat al-kalam bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan yang layak dengan kemuliaannya. Al-khamisatu yang kelima, bayanun li ma'na la ilaha illallah, penjelasan akan makna la ilaha illallah, wa annahu tarkus syirki qalilihi wa kathirihi, dan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan baik banyak maupun sedikit, wala yakfi qauluha bil lisani, dan tidak cukup mengucapkannya dengan lisan saja. As-sadisatu yang keenam, isbatul ba'thi wal hisabi wal jazai, penetapan dibangkitkannya manusia setelah kematiannya, hisab demikian pula pembalasan terhadap amalan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.